Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradul halala taqrubatan lid-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون البقرة 182. Dengan izin Allah, di siang yang cerah ini kita mampu menyisihkan waktu di sela-sela kita sibuk kerja sesuai dengan skill dan profesi masing-masing untuk menggapai rezeki yang halal demi ibadah padanya. Di samping kesibukan, kita masih mendekatkan diri kepada Allah untuk berjamaah sholat di sini Darul Ihsan dan mendengarkan ceramah. Dan orang yang sering ngaji, insya Allah mudah ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki ridho untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Di akhirat nanti Allah akan mempermudah bagi dia masuk ke surga. Amin. Adapun materi dalam ceramah ini tentang makanan. Jadi kita sholat, haji, ibadah, tetapi makan barang yang haram, itu ibadah kita ditolak oleh Allah. Mengapa dalam Quran tadi, ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kamu, mimma razaqnakum, terhadap apa yang kami rizkan padamu. At-tayyibat. Tayyibat ini dalam ayat lain, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ard halalam tayyiba. Hei sekalian manusia, makan oleh kamu rizki ciptaan Allah yang di dunia ini, yang halal dan bergizi. Halalan untuk spiritual, moral, rohani, akhlak. Gizi makanan untuk fisik, kesehatan, dan kecerdasan IQ. Yang saya tahu di dalam al-hadis, kalau anak isi kita makan barang haram, itu ibadah kita tidak akan diterima itu. Kululah min nabata anil haram pannaru aulabi. Setiap daging, darah, kulit tumbuh daripada barang haram, bukan ibadahnya diterima, tapi neraka jahanam tidak membiarkan neraka yang berhak untuk membakarnya. Sampai Nabi menyatakan, ittaqun naro walau bisikit tamar. Takutlah kamu oleh api neraka jahanam walaupun sebelah biji kurma. Satu saat Nabi sedang membagikan zakat, cucunya Hasan Husain ikut masih kecil. Tiba-tiba mengambil yang kecil, dimasukkan ke mulutnya, dicekek, dicokel kembali. Di dalam hadis yang lain, ini bisa lihat dalam Ihya, man akal lukmatan min haramin lam tuqbal salatuhu wa du'au arba'ina yauman. Siapa orang memakan satu suap daripada barang haram, tidak akan diterima sholatnya, ibadahnya, dan doanya selama 40 hari, 40 malam. Satu suap. Kemudian genep piring. Yang haram itu pertama haram kerjanya. Dua, haram bandanya. Contoh yang haram kerja, korupsi, mencuri, membohong, menipu, termasuk memalsu barang. Mido bagus, bagus, bagus. Padahal mido asli mah 3 juta, ieu mah 400 ribu. Dua kali tibebet, isdet. Padahal itu palsu, itu haram. Termasuk yang diharamkan ini dalam kerja. Gaji 3 juta, berangkat jam 7, kembali jam 4. Ya mah, asup jam 10, keluar jam 2, itu haram itu. Hari gaji anger, hari pegawaian butut. Kamana bapak sedang tugas padahal keur golep. Contohnya saya ngajar di UIN. Maaf ya Pak ya. Satu semester 16 kali minim 12. Saya ngajar 8 kali, maka harta saya adalah haram. Minimal 12 kali Ustaz tuh ngajar ini. Haram itu. Buruk kedua, haram. Perang kantor, haram. Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak dan ibu yang di belakang ini penting sekali makanan ini. Ya. Kadang-kadang ada orang lain memasukkan benda yang haram. Konon dulu pernah dengar bahwa dalam ongguan itu ada lemak babi. Maaf ini Pak ya Pak. Dulu pernah kan? Dalam kamay ada lemak babi. Kalau kita sudah tahu itu berdosa itu. Kecuali kita tidak tahu apa-apa. Ya. Dan punten mepan-pan arahirin ya. Kadang-kadang kita, maaf ini Pak, kita makan daging ayam, ternyata proyeknya kepunyaan orang lain yang tidak sholat. Orang Kristen menyembeli itu haram itu. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah. Kamu jangan memakan hewan yang disembeli tidak disebut nama Allah. Daud Dohiri mengharamkan, Imam Malik mengharamkan. Jadi al-aslu pinahli tahrim. Asal jegahan haram contohnya. Wala taqrabu zina, kamu jangan dekat-dekat zina. Zina adalah haram. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu. Lieur-lieur teuing gantung maneh, haram itu. Walaupun jadi ulama kiai bunuh diri neraka seumur-umur itu. Orang yang bunuh diri semuanya amalnya habis dan abadi dalam neraka jahanam. Tidak boleh kita bunuh diri, Pak, betapapun sulitnya hidup ini. Temenanglah. Doraka. Sekarang banyak yang bunuh diri, ya, Pak, ya. Copot semua imannya. Allahu Akbar. Hari ini sekalian, maaf ini, karena ini masalah yang sangat penting, perlu. Bagaimana umpamanya kornet, Pak, kornet? Kornet itu buatan mana? Buatan umpamanya Australia. Siapa yang menyebut luar Islam itu haram dalam kumisan. Yang saya tahu itu. Karena disebut bukan nama Allah. Mereka itu agamanya. Jadi kalau menyembeli tidak karena Allah Tuhannya banyak itu haram itu. Wala ta'kulu, jangan kamu memakan. Al-aslu binali tahim. Mima dari hewan. Disembeli lam yudkarismullah. Tidak disebut nama Allah. Tidak boleh dimakan. Maaf Bapak ini. Pernah saya ada yang teliti. Ada orang nyembelih. Tapi dia tak sholat. Haram itu. Kuping kenal kan dengar. Maparku bainal mu'mini wal kubitarku sholat. Ustaz tuh. Garis pemisah. Mana mukmin, mana kafir. Orang yang tinggal sholat. Orang tinggal sholat itu kafir tuh. Geur mecet hayam walaupun ngageleger mata bismillah tara salat jadi sono. Atau saya pernah ada laporan tadi beberapa paningalikeun kumaha mecitna. Di pencitna teh teu maca bismillah di toiletna beuheungna napa? Punten, Pak. Masih hidup, Bapak. Ayam masih hidup begerepekan bahasa Sunda mah. Dimasukkan langsung kepada air yang menjadi haram itu. Sekali lagi, hewan disembelih walaupun oleh kiai, oleh ulama, oleh ajengan, pakai bismillah ngegeleger, langsung dimasukkan ke air mendidih, itu adalah haram. Karena matinya bukan asli, dibantu oleh panasnya api. Termasuk yang saya temukan dalam hadis, pernah dulu pada sahabat, dia menyembelih hewan, ayam. Di sampingnya ada birka, bahasa kurang, balong, kolam. Jadi ayam ini langsung terjun ke kolam dan meninggal dunia di sana. Is dead. Nabi menyatakan itu haram karena matinya dibantu oleh air. Bahkan ada yang haram menjual diri. Lacur lah. Awewe, akan macicing di iman, abdi ngajual diri. Haram. Termasuk membuat masjid dari korupsi haram. Pernah kejadian itu. Satu saat mubalik dan bupati meresmikan masjid. Tempo 3 hari dia yang punya masjid itu ditangkap. Sampai sekarang dihukum. Pernah terjadi di Jawa Barat ini. Jadi membuat masjid hasil barang haram, barang haram. Tidak boleh. Bahkan ada orang yang mengatakan membuat masjid jangan sumbangan dari luar Islam, Bang. Pernah kasus. Ini di Masjid Agung itu ada orang luar memberikan sumbangan. Ada yang setuju yang tidak. Allahu Akbar. Nah, jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saya takut termasuk kemarin ada yang marah kepada saya. Kata saya, kalau mau ke Mekah, bayar dulu zakatnya. Orang ke Mekah tidak bayar zakatnya, insya Allah tidak akan diterima hajinya. Mengapa? Zakat itu wajib itu. Bapak, saya termasuk pegawai, kalau gaji 2 juta umpamanya, itu 50 ribu. Hak fakir miskin anak yatim. Kita makan. Insya Allah sholat kita, ibadah kita tidak akan diterima. Allahu Akbar. Mengapa? Jadi orang yang zakat itu bukan orang yang dermawan, Pak Haji. Jadi orang yang zakat bukan yang dermawan. Baru melaksanakan amanah. Kamu punya uang 2 juta, titip 50 ribu untuk fakir miskin. Diserahkan, eta mah karek ngalaksanakeun amanah. Baru membuat masjid, tapi menang halal, lain menang malin. Membuat madrasah. Itu baru adalah orang yang dermawan. Dan orang yang suka sedekah di samping yang pokok, akan diringankan hidupnya. Jauh dari malapetaka. As-sadaqatu tadba'ul bala, sedekah nolak bala'i. Anjing menggonggong, gonggong. Alungan itu tulang tilu telus ngegelna. Pak majikan rek lebaran nyengsol bibir rada alungan 5 juta jadi senyum. Tos taraweh ngageulis aa uni ieu teh bade mamam eula bade abo eula. Jadi bageuran. Oleh sebab itu saya sebagai umat Islam wa tawassul bil haq. Ternyata dan orang itu untuk dikumpulkan zakat itu sulit, Pak Ji. Saya punya teman, saya ketua zakat di Fakultas Syariah ini. Ada yang 100 orang lah satu fakultas. Yang daftar hanya 50 orang, Pak. 50 orang. Di beja, di beres surat, keluar denjakan. Jadi kami dan teman-teman, saya dipotong 70 ribu lah. 70 ribu. Nikmat, ngemplong, Pak. Berat, alhamdulillah. Belum dikeluarkan zakatnya, dimakan oleh anak istri, itu ibadahnya tidak akan diterima. Yang paling lucu, kadang-kadang kita makan menang keringat kita, enak, halal, tapi tetangga kelaparan dibiar, jadi haram lagi, Ustaz. Laisal mu'minu alladhi yasba'u wajaru jayu jambi. Bukan orang mukmin lagi, dia tidur nyenyak, makan bergizi, tetangganya gak dapat tidur karena kelaparan dibiarkan, copot iman kita. Rewas deui wae nya. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah Muhammad tahu orang yang membohong dalam agama? Bohong imannya, sholatnya, hajinya, puasanya. Siapa alladzi yad'ul yatim? Mereka menghardik anak yatim. Jadi rumah yang paling bagus, kata Nabi, di rumah tidak ada anak yatim. Ana waqatul yatim jannah. Aku akan bersama-sama dengan orang mengurus anak di surga. Hakadha, kata Nabi begini. Wa asyara bi usbahi Nabi Muhammad isra dengan dua jarinya. As-sababah, telunjuk. Wal busto, jari yang tinggi tengah ini. Maksudnya nanti orang yang ridho mengurus anak yatim. Contohnya Muhammadiyah ada itu ya. Itu sebenarnya biayanya besar. Tapi insya Allah oleh Allah akan diganti. Akan berdampingan bersama Nabi nanti di surga. Tapi orang yang tidak mengurus anak yatim katanya jauh bersama Nabi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengurus, tidak memini, tidak mengorganisir, tidak memberikan makan pada fakir miskin. Yang the have not, the poor man. Di bawah kemiskinan ini, Pak Haji, sekarang itu 42.5 juta. Jawa Barat 10,5 juta. Sangsara. 30 tahun yang lalu, saya jadi mahasiswa. Jarang pinggir jalan orang normal begini, Pak. Jarang dulu orang normal, tidak buta, tidak tempat, jarang begini. Tapi ini Allah banan ukil, Pak. Pengapengkolan, dilihat. Untung lamun minta tidak memberi tidak apa-apa. Ia mana memberi di mobil wet depan. Di kuet gerak. Tapi omongan. Mobil bagus Pak. Mercy di kuet gerak. Set. Oleh apa? Oleh paku. Kan pertama dosa. Allah konon di Bandung ini orang yang gini-gini ini Pak. Tidak kurang 1.200 orang. Kalau dari Cibiru tumpak bus demi ke Bandung teh. Ada 5 rombongan teh. Sempat jeng berung turun jeng deui jeng di 5 geruk nunakolna dan orangnya normal sehat lagi. Allahu Akbar. Oleh sebab itu salah satu yang saya tahu dalam ilmu tata negara Islam, yang mempelajari tata negara Islam di S3, bahwa salah satu pemimpin yang bagus itu yang mesejahterakan lahir batin, menyelamatkan umat manusia dunia akhirat. Dalam bahasa Arabnya, tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Me-engineering, mengurus, memanage pemimpin atas kepada bawahannya, menghantarkan rakyatnya, membuat sejahtera lahir batin dunia akhirat. Terpenuhi kebutuhan jasma dan rohani. Sebenarnya rohani ini akan goyah apabila bahaya ekonomi. Jika Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Di dalam bahasa Arab kada min abail qurbah. Dekat sekali orang yang sudah fakir sengsara dijual dirinya keluar dari Islam. Kufron jadi kufur. Konon salah satu penulis di Indonesia, dia profesor doktor ahli sosiologi Islam, minimal di Indonesia yang keluar dari Islam teh sebab lemah ekonomi minimal 3 orang setiap hari itu. Keluar dari Islam minimal. Coba lihat Cisarua tuh. Cisarua, Lembang. Dulunya enggak ada gereja, sekarang perguruan tinggi Kristen ada di sana. Bahkan dulunya asup Islam, ekonomi lemah di Sumbang. Orang lain dakwah dengan money, dengan duit. Pada satu saat saya menemukan satu kampung miskin, semuanya kiainya miskin, masyarakat miskin. Kalau do panjang, sering tiba-tiba datang hujan, buret, amburadul, bah, palit di rumah-rumahnya, bah, siber di imah-imahnya paralit. Kiainya miskin, masyarakat miskin. Saya datang ke sana berurai air mata. Mengapa nangis saya sedih? Satu rumah semuanya asup agama lain. Kami tidak bisa membantu terojol ke agama yang lain. Dibuatkan rumah, Pak. Diberi makan. disakolakeun, akhirnya satu rumah tersebut masuk agama lain. Oh, jadi sama samsara, tak barang bere. Ah, ini agama bager. Itu Nabi itu. Mengapa Nabi yuhibbul fuqara wal masakin? Nabi sangat cinta kepada fakir miskin karena apabila lemah ekonominya bisa keluar dari Islam. Bahkan Nabi menyatakan ma qama din illa bil mal, tidak akan tegak agama kecuali dengan harta. Apakah ada ibadah tanpa harta di dunia ini? Aqimus shalah, tegakkan salat. Hari Jumat semua laki-laki pergi ke masjid, tapi itu pakai kolor-kolor tanpa dipacok hayam bujurna. Kata usul fikih malayatimul wajib illa bihi, wajib tidak akan sempurna kewajiban ibadah salat tanpa sarana. Sarana ini wajib. Salat wajib, sebelum salat wajib menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Bahkan Nabi dalam Quran harus yang bagus ke masjid itu. Wudhu zina takuf inakul masjidin. Pakaian ini harta. Tak mungkin datang pakaian kecuali harus dibeli. Tak mungkin dibeli kecuali dengan uang. Tak datang uang tapi dengan bekerja keras. Nabi menyatakan kasbul halali wajibun. Mencari rizki yang halal adalah wajib. Karena harta bekal ibadah kepada Allah. Nyuruh zakat, Pak Haji, nyuruh kaya dulu sebenarnya itu. Ek zakat naon salang sara kabeh. Apakah bisa kita ibadah haji 205 ribu pergi ke semuanya tanpa uang seperak pun semuanya? Atimul haja wal umroh talilah. Sempurnakan haji dan umroh ke Allah. Bring 205 ribu kabeh anak-anak. Tau make duit, ngajah di lautan. Ya akan tsunami. Jadi haji wajib. Mengapa istitoah? Pertama itu ada bekal. Yang saya tahu. Islam balik berakal, merdeka, istitoah. Ada tiga istitoah itu. Pertama, punya biaya. Saya nama ke haji, ulah menang ngecrok. Itu macam... menang ngecrok, menang nginjem kena, yang cantik istitoah sebenarnya itu. Yang punya saja. Balik di Mekah, dekat bayar, leweh, rundung nanti. Haji nganyuk, ngerang. Baik untuk di jalan dan yang ditinggalkan. Kedua, fisik. Jangan dipaksakan orang yang sakit pergi ke sana. Pernah kejadian. Dia mau pergi, diperiksa nih sakit. Bagaimana Pak Dokter? Ini bahaya Pak. Ari cek numang, cek nuntut damang. Ah Pak Abdi mah, nges pasrah. Hayang ke haji kan bahaya. Mau tidur itu gelo. Dilahi ta'ala. Disangka nate mau tidur itu te asup ke sawarga. Si Abu Jahal tiap akhirnya di Mekah lancar bahasa Arab. Karena punya asumsi mati di Mekah itu surga. Si Abu Jahal. Abu Jahal, neraka. Dia benar lancar bahasa Arab. Itu dalam teori hukum namanya iskot bil hukmi baji. Iskot hukum gugur. Kita mau ke Mekah. Kita adalah sakit berat. Dipaksakan. Ternyata baru sampai di sana meninggal dunia. Itu bunuh diri namanya. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan ceburkan diri dalam jurang kehancuran. Karena Islam itu dalam agama apabila beradu dengan nyawa itu agama itu bergeser, Pak. Babi haram. Sedang lapar itu bisa jadi halal. Tamani dzurra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Apabila kebutuhan yang sangat mendesak tidak ada makan kecuali babi, maka makan babi dibolehkan. Pala ismalai. Jadi dosa baginya. Demi menyelamatkan nyawa. Kahaji ibadah demi nyawa. Nyawa dahulukan. Kan kahaji mungkin lagi. Di urang maka itu akan bayar. Pasrah sekarang Allah. Sayang maut. Temenang hayang maut. Temenang. Betapapun sakit berat harus berobat. Walaupun sampai mati berobat itu pahala. Ah, saya mah sakit. Malu barang. Bekerja maut. Jadi bagaimana gitu. Ida marodot fal tadawu, apabila sakit cepat betul berobat. Tapi sakit dibiarkan cepat mati itu bunuh diri sebenarnya. Haram itu dalam Islam. Nah, oleh sebab itu kita biasakanlah keluarkan zakatnya, biasakan sedekah, biasakan kepada fakir miskin, ya Pak ya. Makan yang halal lah. Jangan yang haram. Takut saya mah, termasuk saya, takut satu suap daripada barang haram. Man akaluk matan min haramin lam tukbal sholatuhu wadu awarmin. Siapa orang memakan satu suap daripada barang haram, dia akan diterima sholatnya, ibadahnya, doanya selama 40 hari 40 malam, termasuk kita punya anak yatim, hartanya dimakan neraka lagi. Wala ta'kulu amwala yatama dulman innama fi butuhim naro. Jangan kamu memakan harta anak yatim dengan dolim. Di perutnya adalah neraka jahanam. Anak bibi, anak uwa diurus oleh kita, dimakan oleh kita. Kecuali kita sengsara miskin. Pamangkana gonian payas ta'fib. Apabila kita orang kaya, jangan usahakan, jangan memakan. Bahkan sebaliknya dibiayaan oleh kita. Pamangkana pakiron, kalau kita pakir. Palyakul bimaruf, tapi makan dengan cara yang wajar. Termasuk Bapak memindahkan harta kekayaan fakir miskin anak yatim. Ayah ibunya tabrakan meninggal dunia, anak 3 tahun. Wala tatabaddalu khabitsa bitthayyib. Jangan menukurkan yang bagus dengan yang jelek. Kepunyaan anak fakir miskin pinggir jalan harganya 10 juta. Sama 20 tumbak. Sedangkan kepunyaan kita di dalam kampung harganya 3 juta geur ditukurkeun sami ukuran nama 20 bata, itu tetap termasuk haram. Oleh sebab itu hati-hatilah kita sebagai umat Islam, jangan memakan baik haram kerjanya atau haram dalam zatnya. Yang diharamkan mutlak innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizsu min amalis syaiton fatalibul alakum tuflihun. Hanyalah semua minuman keras. Semua minuman keras apapun asalnya haram. Wal maisir, semua judi adalah haram. Wal ansab, penyembahan pada berhala. Kalau di kita mah nyembah roro kidul, mukus. Dan termasuk dawatan gendeng pamungkas juga haram. Ger getih jelema dihijikeun dengan getih ular dan ger. Nyantet anger si gusur laut, si bos nama datang ada. Allahu akbar. Apa-apaan itu dek tu? Encak dari setan tu. Lalat tetap yang buat setan, kamu jangan ikut jejak-jejaknya setan. Itu memintanya bukan kepada Allah, itu kepada setan, haram tu. Sebut kahin. Orang datang kepada kahin, dukun, pasal Allah, pasal aku membenarkannya 40 hari 40 matang ibadah kita ditolak. Datang ke dukun, ke kahin, pasal Allah menanyakan, pasal aku membenarkan. Lam tuqbal sholatu wa dhuhrin, tidak akan terima sholat ibadahnya selama 40 hari. Minta saja kepada Allah dengan istikharah, dengan hajat, tanyakan kepada kiai apa doanya. Nah, itu dalam Al-Quran dua ada dulu. Wasta'in bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada teorinya. Dan tanyakan kepada ahlinya, spesialis. Bagaimana pertanian yang jelek, tanyakan ke insinyur. Bagaimana sakit, tanyakan ke dokter. Bagaimana telepon pegat, tanyakan ke telkom. Insya Allah, selamat. Allahu Akbar. Ini. Jadi, kita sebagai umat Islam, termasuk saya, usikum wa iyaya. Jadi, wasiat kepada bapak dan ke saya supaya kita hanas urang kita sholat, puasa, haji, tapi kita mubah. Bahkan saya terakhir Pak, maaf, yang saya tahu ini, maaf ini kalau saya salah, di dalam kehidupan ini punten Pak bisa dilepat, di kita ini banyak demi kebutuhan perut menghalalkan yang haram. Seorang wanita pergi ke luar negeri tanpa suami itu haram dalam teori hukum yang saya tahu. La yahilu limra'atin an tusafir masratan ghairi mahrimin. Diharamkan seorang wanita sudah baligh, sudah dewasa, pergi tanpa suami atau mahramnya. Di urang ari salakina ngurep mengbal di pamajikan di luar negeri. Sebenarnya itu termasuk dosa mungkin ya Pak ya. Tidak ada dalil menyatakan istri wajib memberi nafkah kepada suami. Yang saya tahu suami memberi nafkah kepada istri. Wabima angpaku min amwalin, sebab suami berkawin lebih nafkah. Nah sebaliknya, suami nak ngurus budak di dia pamajikan kali itu kudu nama salakina ke luar negeri pamajikan ini dia ngurus anak itu yang dibalikkan itu mungkin juga termasuk haram dalam Islam itu. Kadang-kadang dianiaya, kadang-kadang balik ke situ terojol budak nanti mancung tinggi mana tadi ACDC ini yang paling berat ini yang jadi oleh sebab itu kita jagalah anak kita, keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami pasangan rumah tangga kami, istri dan anak-anak kami qurrata ayun, pelita mata, enak dipandang mata, enak didengar, menunjukkan hati kami, menyelamatkan di akhirat. Waj'alna, jadikanlah kami lil muttaqina imama, kami teman kami mengajak manusia takwa. Salah satu saya ketemu hadis rajulun yada yadaihi madayani, jadi seorang laki-laki memanjangkan pandangannya ke atas aswa akbaru, dia kucal, jarang ibadah, jarang mandi dan penuh debu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya harta yang banyak. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masrabuhu haramun, tukang mabok. Wa malbusu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, siap hari tetap melakukan haram. Fa aina yustajab, bagaimana akan diijabah? Mungkin banyak di kita sering doa ribu-ribu jalma istighfar tapi tidak diijabah. Mungkin salah satunya ada penghalangnya makanannya haram. Mudah-mudahan kita yang sudah mah tidak apa-apalah dihampura ku Allah. Aina eureunan we nu haram teh, nu halal mending nikmat. Dan dalam setiap teori hukum, asidku mutmainun fil qalbi, melakukan halal dan kejujuran tenang pada hati. Wal batilu raibun fil qalbi, orang melakukan haram dan batal resah kepada jiwa. Dan orang-orang yang berdosa ini sebelum mati akan disiksa oleh Allah. Mengapa para pejabat beres jabatan liper teanu jantung teanu nyangeyeng teanu bawa-bawa merenanya ayam haraman sawari. Sebab itu biasakanlah kita, karena itu kebanyakan hawa nafsu saja Pak. Boga imah hiji gerah yang genep dan dekat sarian kabehanan apa tuh betul. Boga mobil dalapan anaknya dua kudi pelongan we hungkul dimakan matara. Itu nafsu, nafsu numata kadung pan ayam nanti lebih 1200 kasus ayam bupati gubernur aya KPU masuk penjara naon nafsun mata kaduhung badan anu katembuhan, akhirnya kekayaan habis dia menjadi. Dan orang-orang yang jahat ini terakhir, orang-orang yang jahat kalau tidak tobat akan diperlihatkan dosanya oleh Allah di dunia ini. Kata siapa pahami? Allah berfirman wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah akan mengeluarkan, memperlihatkan dosa-dosa yang kamu sembunyikan. Banyak dulu kelihatan bagus hebat, derma ganti zaman kelihatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Sebab itu mudah-mudahan kita dalam hadis terakhir ini sekali Pak, al ibadah asyru darajatin, ibadah itu ada 10 derajat. Tis'atu darajatin fil mal. Jadi derajat itu ditentukan oleh ekonomi. Dan 9 derajat ditentukan oleh ekonomi. Ekonomi akan membuat iman, akan mempertambah ibadah pada Allah. Lemah ekonomi tadi kata Nabi, lemah iman, kadang-kadang jahat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak dan halal, yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Minta maaf, mudah-mudahan kita bersama iman kuat, ilmu padat, amal giat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa tidak diliwat. Sudah kaya haji jangan telat, punya istri yang solihat, ilmu manfaat, damai di masyarakat, hidup maslahat, tenang dunia dan akhirat. Saninten buah, saninten, saninten ti perapatan, hapunten abdi hapunten tina samudaya kelapatan, di Irian ada cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.